belum nyampe. Bagi yang tua-tua lah itu. Kalau yang rata tua, yang parek. Jadi di hari ini. Ya. Kamu bisa nyanyi, enggak nyanyi, coba tuh. Bisa nih nyanyi, tuh. Nyanyi ini kok bareng aja ya, jadi semua itu. Yo, bareng apa? Al-Fatihah. Inna surata al-mustaqim surata al-mustaqim baris ke berapa tadi? 2, 3, 4, 5 baris ke 5 samping nomor 312 baris ke 5 waruya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini panggil Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqulu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad kana jibbun takhtubun nas 'alaihi falamma kathura nas ittakhadta mimbaran litusmi'ahum fa hanna al-jid'u li firaqika hatta ja'alta yadaka 'alaihi fasakana fa ummatuka kanat awla fil hanin ilaika lamma fararatahu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika insa anja ala ta'ataka ta'atahu faqala azza wa jalla majuti ar-rasula faqad ata Allah bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika insa an akhbaraka bil afi anka qabla ayyukhbiruka bil dhanbi faqala ta'ala afa wa anka lima azim talakum. Biabi antawa ummi ya Rasulullah walakad balagha min fadilatika inda an ba'ataka akhiral anbiya wa zakkaruka fi awwalihim. Faqala azza wa jalla wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim. Biabi antawa ummi ya Rasulullah walakad balagha min fadilatika inda anna ahlan nari yawadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum bain atbaqiha yu'adzabun. Ya qulu na ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulullah. Ya bi anta wa ummi ya Rasulullah la in kana Musa bin Imran atahu wa hajaron tatafajjaru minhul anhar fama gati ajaba min asatika hina mana fa amin halma sallallahu alayka fi abi anta ummi ya Rasulullah. La in kana Sulaiman bin Dawud atahu wa rihudu wa sarur war wa huwa sar fama gati ajaba min al-turab hina saraita alayhi la sama isabiyah. Tumma sallaita subha min laylatika bil aqtah. Biabi anta wa ummi ya Rasulullah wa in kana Isa bin Maryam a'tahu wa ihya al-mauta fama dhabi a'jabat nasyat al-masmuma khina kallamatka wa hiya masyuyatun faqalat laka dirak la ta'kulni fa inni masmumatun. Ini kalau waktu lagi sebenarnya kalau sekarang kita terima kalau mungkin mau apa satu dua riwayat tentang Sahih Muslim tentang tentang syafaat. Iku nomor loro. Sing Muslim nomor loro. Ah, gantian. Kok tak maca tak maknani iki maca niku. Kok iso nang dina piye ana ta kok jane Mustofa ora roh dalile. Senenge nangis nggak tengok nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nomor pinten? 114. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Yunus bin Abdil Ala akhbarana Abdul bin Wahab qala akhbarani Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li kulli nabiyyin iku tetep sedhi saben-saben nabi dakwatun utawi duwe donga. Donga jatah mustajab, donga-donga pamungkas. Ya Tuhan kang lakoni sapa nabi utawa kang donga sapa nabi hak ing dakwah. Fauri du mongko ngarepno sapa ingsun an akhtabi ayan to nyimpen sapa ingsun dakwati ing donga ingsun syafaatan krana nyafaati li umati maring umat ingsun yaumul kiamat ing dina kiamat. Wa haddatsani Zuhair bin Harab wa Abd bin Humad qala Zuhair haddatsana Ya'qub bin Ibrahim haddatsani Ibnu Aqib bin Syihab an Amir akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman Ana Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun. Iku tetep kudu saben-saben nabi da'watun utawi de donga. Wa aratu lan ngarepna sapa ingsun insyaallah an akhtabi ayen to nyimpen sapa ingsun da'wati ing donga ingsun syafa'atan karana jatah nyafaati li umati marang umat ingsun yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Haddatsani Zuhair bin Harab wa Abdu bin Humayd. Qala Zuhair haddatsani Ya'qub bin Ibrahim haddatsani Ibnu Asid bin Syihab an Ammi haddatsani Abdu bin Abi Sufyan bin Asid bin Jariyah Tatawi misal dzalik an Abi Hurairah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsani Harmalah bin Yahya akhbarana Ibnu Wahb bin akhbarana Yunus an Ibnu Syihab anna Amr bin Abi Sufyan bin Asid bin Jariyah Tatawi akhbaru an Abi Rafa'i qabil akhbar inna nabiyya wa qala likulli nabiyyin da'watan yatuha. Kabeh nabi di donga sing wis dinggo fa ana uri tu insyaallah akhtabi ayen to nyimpen ingsun dakwati syafaatan di umat yaumul kiamah. Qala ka tuli asyure ro anta samita hadza min rasulillah qala asyure ro na'am. Hatta sana Abu Bakar bin Abi Syaib wa Abu Qurab wala tuli Abi Qurab qala hatta sana Abu Muawiyah anil Amas ana fi sholat ana fi rasul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin. Iku tetep kudu saben-saben nabi dakwatun te ana donga mustajabatun kang den sembadani pangeran. Tapi fata ajalah mongko kesusu sapa kulo nabiin saben-saben nabi dakwa tau ing dongane saben-saben nabiin. Wa ini lan tak temen ingsun ikhtabat tu nyimpen ingsun dakwate ing donga ingsun. Syafaatan kron nyafaati umat maring umat ingsun yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Fa ya mongko ti syafaat kuna ilatun niku mesti menyentuh utawa mekenani utawa merkoleh mekenani gitu cara Jawa mekenani tapi apa gitu. Fa ya mongko ti syafaat kuna ilatun niku iso diperkoleh didapatkan insyaallah. Sopo yang mendapatkan man sopo wong mata kang mati sopo man teman ing wong mata kang mati sopo man mati saing umat ingsun. Lai sriku kang ora musyrik no sopo man bila hiklan Allah se'an ing barang babar bisanto. Bon gini di kulo bulak balik matur termasuk hadis sohah sing diyakini jumhurul muslimin satu Bukhari nomor kali nopo muslim. Dan ini hadis muslim. Kata nabi, kabeh nabi di jatah dunga mustajab. Kabeh harus dinggu. Nak jatahku mustajab ora tangguh dari nabi. Tapi njuk kompensasi pangeran iku dikompensasekno dadi hak syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini luar biasa gitu. Terus nabi saking cintanya pada umatnya karena beliau sadar ndak semua umatnya ditunggui. Yang ditunggui beliau kan hanya angkatan napa sahabat. Angkatan kita-kita kan ndak ditunggui. Dan sebagian besar mlebuni swarga potongane butuh napa? Syafaat. Nak kula mboten butuh. Mergo sak iki kanjeng Nabi ngel-ngel napa? Itu luar biasa. Jadi gampangane ngaten. Nabi Musa niku ngadepi Firaun wis grogi, sampai kepengin dia tongkat mukjizat. Jadi turuti dia pengiran, tapi dia entek, jatah keramat entek. Mergo wis dia pertunjukan tongkat napa? Mukjizat. Jadi dia ini jadi Harry and Potter, dia ini jadi seksi mergo itu dia tongkat napa? Nabi Nuh dia ngomong. Jatah donga mustajabe wis lega dene dendam pek kaume. Diko nek ana angin apa? Sopan. Nabi Isa ya wis lega. Umume kaume di mukjizat duwe kelebihan masalah kedokteran. Dene duwe dok spektakuler. Umum wong ngobati wong lara. Dene ora trimo sing wis mati iso napa? Urip. Akhire nabi-nabi ini menjadi luar biasa ketika mereka hidup. Mergo terkenal di donga mandi. Padahal Nabi Muhammad perang Uhud diwantem ya rempal, untune ya coplok, wis lawe kalah. Intine Nabi Muhammad apa? Kalah. Umate ya ora trimo, ya Rasulullah mbok jenengan donga. Aku dijajah donga mandi, tapi sebenarnya aku nyafaati umatku. Ning dina napa? Malane sampean-sampean sing dungane ra mandi, anggap mawon niru Nabi napa? Paham. Jadi, malane kula ini termasuk ulama sing jarang donga. Malane kula nggih lara kabeh urip ora tau donga. Tapi ini tak gini apa tiap aku lebih ambak. Kalau ni gua apal Quran, jadi tiang-tiang ngau ngapal Quran ini soalnya apa hati wang gua dulu. Dia kata tiang sih kurang ajar. Gus, jangan keluar syafaat. Kak, tak gua waktu dulu. Jadi nak nakal kulo ni misalnya kulo di jatah nakal wang sitok jatah mungkin rokok. Tak apa hati dia kan cek itu. Nak nakal kulo double loro, jadi cek 6. Nak nakal kulo double telu cek napa? 5. Jadi mulanya kulo pede. Kalau sampai nak mati orang kalau kau musuh kami dia kalau berkunci jatah ni apa tiung walu tak gua aku nama kami. Bujuk kulo ni keluarga kita pas tadi kulo tak pernah ngapal Quran tak ni pun apa. Mana anak kulo tak pernah ngapal dia kalau apa. Sampai nak nak kali double walu terus dia nama dia berbusu warga. Sampai anda angel. Lah itu bisa apa aja kajeng. Lah Kanjeng Nabi demi iso nyafaati itu nganti beliau satu-satunya nabi sing ora tau dipertunjukkan mukjizat. Perang yo keyo, jamuk bojone yo wedi. Paham ya? Nak kelaparan yo lapar tenan. Nganti telung dino wetenge digancul parang. Mergo mok kepengin data dongane digosok ben. Dina napa? Itu luar biasanya Nabi Muhammad. Mulanya terus juga adalan tata sambutan. Salawat, salam kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Engkak kita tegok-tegok sapa hasil dan bintang apa? Ya, hasil terus dimanfaat no umatnya itu. Sidik-sidik ngentainin apa? Ya. Ya itu memang hadis sahih. Tapi saya sependapat dengan banyak ulama yang mengatakan nah isom di suarga itu butuh sapa hasilnya. Kok ngel-ngelot sebenarnya? Kanjeng Nabi jeng tentang gambaran orang-orang masyar itu kabeh Nabi wis mung suwarga kabeh karena Nabi Muhammad. Ku golek umate. Pertama sing nure mau kelakul iku golekane ra ketekel-ketekel. Nure mau napa? Kelakul. Nyungal ngalah sing penting. Terus ketemu Nabi Sulaiman itu cerita. Sulaiman, dene jeneng orang mung suwarga padahal jenengan yo orang pentah nyapa ati umate. Donyaku kagian rembar itu. Jadi Sulaiman itu nabi yang terlambat di suarga. Kusangking aki itu, yang malaikat itu ngerabar-bar. Lalu ini dilerekno, apa? Dilerekno. Mergo dunia itu halal luha hisab, wa haram luha ikob. Nak halal tetap di hisab, nak haram apa di? Berhubung kaki itu ngerabar-bar. Jadi umatnya jom di suarga kiri-kiri. Kok merugin banget. Mergo rara sisi. Ah, mampu-mampu, seperti meripat. Mampu-mampu. Sulaiman itu nabi atau dosa, tapi jadi suarga ter... Padahal dunia ini Nabi Sulaiman halal kabeh. Tapi berhubung tetap di audit ini, kurang berbah. Ya, misalnya bojo itu saya juga agak khawatir. Gelangnya kondi, hantinya kok kondi. Urung masaknya, wedaknya, urung angin. Ngisap angin, angin itu dunia ini sinten Sulaiman. Wabel dunia ini. Lalu Nabi Sulaiman gedung, aduh aku di sekir. Dan cepat lupun apa? Ya akhirnya Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman terlambat. Cuma Nabi Muhammad lebih sosial karena boleh umatnya yang bidul-bidul niku. Nah, Nabi Sulaiman karena auditnya belum apa? Selesai. Lalu niku tenan nonton hadis. Jadi Sulaiman akhirul anbiya dukulan fil jannah. Mergo dunyane napa? Kakean. Tingkat. Mulane wonten kiai-kiai nak sugih disiasati. Iku ora anak mati sugih, Gus. Aku mati ku kere. Ane kiai-kiai sing rondo di ngakali pangeran ngene, ndekne sugih. Marah tuh rahasia sugih. Kurang matek dunia dibanuh, jadi mata papiron. Ya ada siakali, jadi makanya kena pengen mati peker, tetap suka ya, tapi matek dunia dibanuh ini anak. Jadi tetap mati dalam keadaan miskin. Ya, ini pengirat siakali. Ya ada, itu ya ilmu. Dan pengirat yang terima konsep ilmiah itu apa? Makanya cerita-cerita kewalian itu Mbak Khalil Bangkalan itu. Nak nak mati bareng-bareng. Mudahnya nak kani cita-cita kan kesuan. Ini cerita kewalian. Kita percaya kena orang yang kena. Persungguh cerita orang itu. Sing cerita yang rata menjawab. Bawa ego rame-rame apa? Cerita. Kalau ini mau cek solawat masih siam. Si wonten kiai ini pun untuk ijazah masih siam. Dah kiai ngalem di pondok. Tapi dia nelfon gua. Kus pun tuh nebo isi maknani gua tujuh dengan. Nah kalau dia makna tak kira apa? Kus tak untuk ijazah. Lewat telefon mohon. Kula tak suan. Jo-joan mah mari gak gua aku nak ana tamu paling ra seneng harus jujur. Ya mun kecewa telepon mah ya malah enak lho rasa gua kula. Selamat napa? Masih. Walhasil si Mbah Khalil lu cerita. Anggere berhubung jan ada ya akeh. Ya dong yo aku kesusu apa nalkini rohit wong sofa aku kesusu ya sing ngomong wae rombongane Mbah Khalil nek sampe malaikat marob buka menabi buka ngentosi ketua rombongan. Bidane rukin, yo kene kok ya tapi malaikat muni ngenteni ketua rombongan. Kuwi apa? Sing nunggoni kan bingung, maksudnya piye? Maksudnya napa? Itu memang dalam sebagian ilmu hakikat itu dijelaskan begitu. Ben sampean sekali-kali ngerti, ngerti ilmu hakikat. Kenapa istilah ummati Rasulillah begitu populer? Umatnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Muhammad ini benar-benar populer. Di langit ya populer, di alam kubur ya populer, di akhirat ya populer. Kemana jeneng Nabi cara Indonesia misalnya ke SBC, terkenal sekali. Mandi. Mana ya, si Kiai itu di pondok tak mau. Sok ben kena mata, itu orang nganggu status Kiai pondok Aliza, itu orang terkenal Aliza, paham? Gue ngaku pondok sarang, pondok rakyat, pondok lirboyo, gontor, itu orang roh malaikat, itu orang roh pondok-pondok tirar. Orang terdaftar. sing terdaftar ning kono mau umate Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kena ngertak malaikat. Timbang muni NU Muhammadiyah pondok iki atom muni kula umate Kanjeng Nabi Muhammad. Ketua jadi iso ngintimidasi malaikat. Berarti kena. Nah ini kan sholawat masisiyah noten niku. Sehingga sholawat masisiyah itu dipakai banyak ulama karena Allahumma al-fikni binasabi. Wahak ini dihasabi. Ya Allah, identitas saya ini lebur semua. Kecuali satu identitas. Yaitu aku intisab neng Muhammad sallallahu alaihi. Karena intisab itulah yang bisa ngintimidasi malaikat. Nah ini kita nanti ilmu hakikat. Makanya al-fikni bihasabi. Wahak ini al-fikni binasabi. Wa al-fikni bihasabi. Kusuban orang-orang wong. Malaikat itu tidak tahu istilah-istilah yang kita ciptakan di dunia. Kita termasuk kelompok pondok besar, organisasi besar, partai besar. Ora wedi malaikat. Malaikat wedine mbek Nabi Muhammad. Ya sampean takoki. Galane sapa mbek Nabi Muhammad? Tak takoki ngene ngenteni ketuaku. Ya nek kita nang ngene urusan, tak ati urusan. Ngenteni ketuaku. Paham ya, Pak? Ngenteni ketuaku. Dadi kon ngadepi sapa? Jadi tenang, zaman ngantil dah kena orang ganda. Ini cerita ilmu hakikat. Nara paham berarti orang untuk hakikat kan? Gampang itu. Ilmu hakikat itu paling enak. Seng orang seng guantah semangat berkuat dari ke ilmiah. Seng rasa duwe, oh, dasar gue rasa ilmiah rasa roh. Jadi ilmu hakikat itu ngoten. Jadi Nabi Muhammad memang begitu populer di langit dan apa? Memang populer sekali. Saya ini merasakan. Nah, sampean mungkin tidak semerasakan saya. Manjen sampean culun, ruang wis ora tau ngaji tenanan. Wis wae ngaji bedak eling ngoten mawon. Memang Nabi Muhammad itu luar biasa. Beliau itu sangat populer di alam langit dan di alam bumi. Sehingga dalam kitab-kitab dijelaskan ketika Nabi Adam mengalami kesalahan di surga. Niku trauma betul. Karena Nabi Adam tahu Tuhan, tahu kekuasaan Tuhan, kemudian dia menyalahi Tuhan. Trauma betul. Barang ketika pada puncaknya trauma itu mau diusir ke surga, dia ini sempat ngintip melaku-melaku di swarga, di aras itu ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah, bihaqi Muhammadin ifirli. Saya tawasul bihaqi Muhammad ifirli. Dari pangeran, kamu kok tahu bahwa Muhammad itu kata kunci untuk saya maafkan? Ya tidak mungkin ya Allah, makhluk yang kau tulis bersandingan dengan namamu, nak buat tindak orang yang paling kau cintai. Dari pangeran, bihaqi Muhammadin, karena kamu menyebut nama kekasih saya, maka kamu saya maafkan. Jadi Kanjeng Nabi populer sekali. Mulanya kata kitab-kitab ini, sebetulnya desain Muhammad itu lebih dulu ketimbang desain alam raya ini. Yang disebut, laulaka laulaka masolatul aflan. Andaikan tidak demi kamu Muhammad, saya tidak menciptakan alam raya ini. Ya sudah begitu. Sehingga populer sekali. Lah kepopuler inilah yang ketika nanti kita ditanya, kowe sapa Mustofa kowe Ruben, kowe rasa jawab pondok, rasa jawab organisasi. Paham? Jawab ae kula umate Kanjeng Nabi. Selama ini kowe muni ngono kan tak karep. Lah iki tak warai, iku nggo ngintimidasi malaikat. Paham? Ini buatan ajaran sesat nih tenang. Artinya MUI tidak akan memfatwakan ini sesat. Mengenali MUI tidak pulau. Bahasanya itu memang betul itu. Jadi saya dulu itu ya ngiranya itu rutinitas saja. Ternyata enggak. Pulau ini sudah di Kiai kan ya sering nyolati jenazah. Baik pulau ngeten lah, buat cara orang akeh, buat modern, buat ngawur. Tapi nak sholat jenazah, bisa pulau rata-rata sing imami pulau. Pulau keluarga ini mantepnya nak imami pulau. Lah mudinya jajar pulau. Mbak warai mudinya. Mbak, saya nak ngalkin mayat, itu tak warai. Iya, ya sebabnya manap. Malaikat itu pokoknya diintimidasi dengan nama-nama besar. Kok ini dunia? Orang kan disini presiden, Pak. Pernah ini kusuh tenang. Lu kayak bapakmu apa sini? Kudori. Kudori. Rogen bin? Kudori. Itu ramandi, itu rakan gue. Mendingan sekarang. Sok ben itu. Lu musim-musim itu ternyata ulama di sini pinter. Nak cita koi. Pengiranan sopo kan Allah. Waman Nabiuka Muhammad kan cek normal kabe. Tapi waman Abuka kan jawab sopo. Ibrahim kan? Mereka malaikat itu rapat tiba kudori. Pak, lalu mesti dia tak ada ini senang. Wah, yuk, keluar dia di jangkal. Keluar dia ini, amin protes nurani kula. Itu tidak bodoh ini malaikat. Yang Bapak Ekarmen, kok kan jawab apa? Ibrahim. Karena tak terang, non wah, kotak. Jadi gue rasa khawatir. Waktu sini kini kabel kan jarang sih anak ikhya. Ini rasa khawatir. Bapak merakam gue kabeh. Sampeyan ning gone waram kubur kok jawaban abuka kok jawab sinten? Ibrahim. Paham ya? Ibrahim keren. Bapaknya Nabi Muhammad, bapaknya sapa? Di gua aga. Man Nabi Uka Muhammad, bapak am Ibrahim. Wah, minder balik. Muhammad wis sampe populer kombinasi mek nama sinten? Kalau saat ini sadar, betapa pentingnya nama-nama sakral itu di alam langit, ternyata itu sudah guyonan. Mana buka dijawab Ibrahim, itu saya sekarang sadar. Angen-angen lah apa malaikat di langit kenal bahasa Ambam kan tidak urgen. Dikenali mana mau Nabi Muhammad, Ibrahim, orang-orang yang separa pengira. Karena malaikat Aras ngerti ini kan nama-nama yang ditulis yang Aras. Kan tidak kebayang yang rupanya ditulis. Sehingga mereka takutnya sampai nama-nama itu. Mulanya dikenjawab mana buka, kenjawab sinten. Berarti rambut doni itu cocok doni, orang rambut doni. Keluarin gede cilik. Iya, nak ditakoki malaikat bapak sapa? Jawab baik bapakku. Temen kita akhirnya sami ya, bapak jawabannya bener. Ibrahim tuh. Wah cocok ya. Ya bodo ini masal tapi cocok. Mengkaruan bapak itu doni kalau jawab bener. Ya itu memang sekarang nih, semenjak saya tambah tua, terus tambah ngerti alam langit. Memang harus begitu. Memang harus. Sekarang saya sesadar-sadar. Nanti kalau kode itu begitu. Kalau nak mati rasa holy, rasa dalih. Kalau nak teko, dan gue nunggu-nunggu dia, nak nangisi nasi pede, ya lah. Nah, aku harus mengsuarku. Mereka nak umatnya Nabi, intimidasi malaikat. Gue disebut Muhammad itu segrogi. Pemenang itu benar status gue. Jeneng sopoh, Abdullah. Umatnya sopoh, Muhammad, Bapak sopoh, Ibrahim, wah, Allah. Artinya begini ya, orang-orang yang kenal langit, ternyata kata Abdul itu kata kunci betul, kaulane Allah. Itu ketika disebut Allah malaikat itu gentar betul. Karena Allah adalah zat yang paling ditakuti di langit dan bumi. Salahnya kita sendiri menyebut Allah itu biasa saja. Andai kan kita jadi orang baik yang menyampaikan, yang sampai ke ilmu hakikat, itu pasti idza dzikra Allah wajilat qulub. Sebab itu, ini cerita ilmiah. Kenapa Muhammad yang dikatakan akramul khalqi? Kenapa Muhammad yang disebut sayyidul awalin wal akhirin oleh Quran hanya disebut subhanalladzi asra napa bi abdi? Karena status abduh adalah status tertinggi. Karena intifak sama zat paling dijaya di alam raya ini ning dunia ning akhirat. Jadi sakjane muni abduh itu keren banget. Keren apa? Dibanding muni profesor, muni doktor, muni alalim, alalama muni gak keren banget. Keren muni apa? Abdu. Karena kue intisab lezat paling ditakut. Jadi kemarin kue ngomong ini, misalnya kue sebentar kue malaikat. Hei, kue ngamal lo apa? Aku ini dikirim lo apa? Lebih semacam-macam. Kemati sih ngan tegir kan apa? Apa? Urusanku bilang apa? Apa? Ini buat kita malaikat. Cuma apa sih nyali orang ketemu malaikat aneh. Dan biar sampean tahu ya, betapa ulama hakikat itu lebih dulu ketimbang kita. Jadi kata Abdullah, itu memang luar biasa. Sehingga ketika Nabi Isa ditanya, ini Abdullah, atani Alkitab, wajah alani, apa? Nabi. Itu semua Nabi itu kalau ditanya pakai nama hakiki. Ini Abdullah. Padahal Nabi Isa namanya kan tidak Abdullah kan? Nabi Musa namanya juga tidak apa? Abdullah. Tapi mereka mengatakan Abdullah penuh kesadaran. Ini Abdullah. Mengapa kalau saat ini kita tambah suit, tambah rata menyesal? Keliru-keliru lah, bukan nanti nyesal. Iya, kalau ini apa? Abdullah. Lu coba ya. Pakai kias saja, pakai analogi saja. Orang di dunia saja bilang utusannya SBC. Atau utusannya kias apa yang terkenal. Yang biasanya digelu mati, kira jelas-jelas. Ini kue uang pedih. Kalau muridnya habib sopoh. Kalau tersanat mutasil, kalau mursid sopoh. Kodoh rajulahnya uang pedih. Apalagi ini intisab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Abdullah. Saya ini Abdullah. Sebab itu tenggene Quran, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Kowe iku mlebu ning status ibadi. Nggih, fadkhuli fi ibadi. Allah itu tidak menyuruh kamu jadi orang top. Fadkhuli fi ibadi. Urutannya masuk dulu pada status kamu sebagai hamba saya. Kowe nek mlebu status sebagai hambaku lagi fadkhuli jannah. Jadi kata Abdullah itu memang luar biasa, kata kunci betul. Untuk naklukkan para malaikat sing ganas-ganas iku wis mesti napa? Mulane mudhin iki terusno, iki cerita mulang mudhin. Mulane mudhin terusno. Idza ataqal malakani. Fala yurhibaka wala yujaka. Kowe aja kaget aja ndredeg. Terusane piye? Fa inna huma khalqun min khalqillah. Intinya malaikat juga diintimidasi yang sama. Kowe nak teko malaikat sing raine piye wae ora usah kaget tertandeng. Iki yo gletek padha mek kowe padha-padha makhluke Allah. Dadi nak malaikat kok ana grogi. Kamu malaikat sama dengan saya dong, sama-sama hamba. Allah. Tak jane mosok iku pinter, dadine pinter. Cara paham lo jos paham. Lendak sebetulnya kan kata-katanya sudah benar kan? Kamu jangan kaget, jangan gentar. Mergo dua malaikat yo khalqun min khalqillah. Podho-podho makhluk. Jadi kita sebenarnya mati mau tawarai, kita malaikat. Gimana? Jagungan. Podho-podho makhluk. Lu buatan gulang, ini sih ilmu kelas tinggi, Pak. Tidak apa-apa. Nah, aku lawan, aku bayangnya lawan. Buatan sombong, ini menikmati status Abdu'an, ini buatan sombong. Lu ini warnanya mutir, ini sanatnya mutasil. Waran mutir ini sanatnya ulama-ulama ini. Ternyata kita tidak boleh kaget. Aku rasa wedi malaikat loro iku. Iku ya kawulane. Allah, iku ya makhluke. Berarti nama Allah memang dihormati. Begitu juga nak makhluk nama Muhammad, nama Ibu. Sehingga kita nanti tidak pakai status kode-kode itu pakai lain. Nah ini pentingnya min umat Muhammad. Kita harus bangga sebagai umat Allah Muhammad. Karena identitas itulah yang dikenal di alam langit dan sampai ke akhir. Itu dia mendakoi hen. Tapi sopo, Ruhin. Bin. Nabi Ibrahim. Umat sopo. Nabi sopo. Muhammad. Aman. Sebuah ini seorang. Sebuah ini. Kenapa? Yang sisa kitab-kitab sufi ini, Imam Malik di murid bareng takoi malaikat marbuka waman nabi juga Imam Malik gak terima, separani malaikat misluhu yus'al saya kok ngenyak, wong alim yang ngono takoi marbuka waman nabi saya takok-takok faron tau artinya kan takok hukum tinggi lima di lima nah yang cerita kitab-kitab malah aneh-aneh. Bareng Imam Sibawai ahli lughat, ini karena pakar grammar, marah buka sih malaikat. Iku mana istibah mau mausul. Malaikat tak tahu ngaji Alfiah dan istibah mau bisem nama. Tidak cerita gitu, aku yang wajib percaya. Tapi betapa malaikat itu tiap bulan seneng, tidak pak. Oh malaikat itu butuh hiburan, tidak pak. Mereka juga hamba Allah kayak kita. Kita mencintai mereka karena mereka ibadur Rahman. Mereka juga harus mencintai kita karena ibadur. Lu nanti ditakoi. Gusara jenengan jadi wali, ya seneng. Semaku-melaku tengah alam langit, semaku. Gak aku ya seneng. Tapi ya seneng. Ya malaikat yang alam, alam langit. Itu cara melaku-melaku di bumi jenengnya ya wisata. Cara dia ini langit biasa. Ini langit. Jadi melaku-melaku di bumi anggap apa? Nah, berarti aku nego di tempat yang sering tinggal wisata malaikat. Jadi aku rasa usah moral alam ini, udah ini sering wisata di alam. Nah itu memang nyata, saya tidak hanya guyon. Tenggene Hikam ada keterangan gitu. Abu Yazid Al-Bustami itu seorang mursyid paling populer. Mursyid paling populer kan Bahauddin anak Syabandi. Sama Abu Yazid itu Al-Bustami. Itu di Hikam dijelaskan. Ya Abu Yazid, kamu andekan kenal dengan Tuhan dan ketemu Tuhan apa yang kamu minta. Terus dia cerita. Saya beberapa kali ditawarin. Ketika orang-orang minta ingin melihat surga dan neraka, na'udzubillah min dzalik. Saya tidak ingin melihat surga dan neraka. Ketika orang-orang ingin ketemu Nabi Khidir, saya tidak ingin ketemu Nabi Khidir. Ketika orang ingin jalan-jalan di langit, saya tidak ingin jalan-jalan di langit. Terus ditanya sama muridnya, kenapa demikian? Mulai saiki juga, sekarang juga aku nyekseni pengiran. Ning dinti ya bumine pengiran, ning dinti kekuasaane napa? Jadi aku nak ngenteni roh kekuasaan pangeran, ngenteni roh swarga, roh neraka, ngenteni langit, berarti aku nyepelno pangeran sing kaadane saiki. Pangeran kuwasa mulai saiki, ora ngenteni sok. Tak ajak ipan ciptaane pangeran roh rugen yo sajake proses sok. Mulane diarani ahli makrifat. Yang saya inginkan tuh makrifat Allah, tahu Tuhan. Jika saya di mana-mana yang saya ketahui juga napa? Tuhan. Ora usah ngenteni itu alam malakut, swarga, neraka nampi itu. Niku mau makom pasti. Dan saya kebetulan karena saya orang alim, saya setuju dengan makam-makam itu. Orang tak modal keramat, tapi ilmiah. Jadi bang keramat tenan muga langit miber ya ora iso. Wis cocok milih sing hakikat, wis ora usah miber, ilmune napa? Hakikat. Tamen cocok ora usah modal. Napa? Cocok ora usah modal mabur, tapi ilmune napa? Lho nggih misale sampean iso miber tok langit, sing kok seksene apa? kekuasaan Allah kan. Lah saiki kowe kumpul rukun kumpul muslafa, sebab sesane apa? Sama kan? Paham ya? Lah iya misale kowe iso miber iku bukti kekuasaan sinten? Allah. Sebab sesane kekuasaane. Lah saiki wujud tem sing saiki sebab sesane ya. Padha kan? Lah mulane Abu Yazid aku ora karep apa. Ning kono-kono ujung-ujunge sing tak sesane ya kekuasaane. Mulane Nabi Muhammad sing ngoten tenang mawon. Dia ora demo mujizat kaya Nabi Isa ya tenang, ora demo mujizat kaya Nabi Musa ya tenang. Ketika tongkate Nabi Musa dadi ula sing gumbedhi, iku bukti kekuasaane apa? Ketika Nabi Isa iso nguripno wong mati ya bukti kekuasaane apa? Lho ana iku bukti kekuasaane apa? Apa langit sing gumbedhi, bumi sing gumbedhi, laut sing wombo ora bukti kekuasaane? Malah ning umate Nabi cukup inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan anane langit bumi, anane macam-macam, wis bukti kekuasaane Allah ora tak ngenteni sulapan. Paham nggih? Sebab itu Nabi radhi mukjizat itu bukti ilmune luwih kelas tinggi. Mergo mukjizate Isa ngenteni sulapan uripno wong mati, mukjizate Musa ngenteni pertunjukan tongkat dadi ula. Sementara mukjizate Nabi Muhammad nunjukno kekuasaane Allah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iriyati rubijana ahi la umamun amsal. Delok manuk ya kekuasaane Allah, delok angin ya kekuasaane Allah. Wata frifiria ya kekuasaane Allah wasahabil mutaqori benat sama iwal ardi delok mego kekuasaan. Artinya apa? Intensitas pengakuan kekuasaane Allah ning umate Nabi luwih intensif karena per detik, per sekon, per area bumi kabeh dadi kekuasaane Allah. Nah ngono umate Nabi mesti luwih afdol timbang umate Nabi Musa. Yo mesti luwih afdol timbang umate Nabi Isa. Mergo kira-kira ngene umate Nabi Isa apa muni Allahu Akbar ngenteni Nabi Isa nang uripno wong mati. Umatin Nabi Musa ngakon di wakbar ngenteni Musa tongkati dadi. Tapi nak umatin Nabi sing waras ya tentu sing waras ya bakasane. Kowe iku per detik ro apa wae ya muni Allahu Akbar. Paham ya? Ora wong ra duwe sumpah iso guyu Allahu Akbar. Wong kok gak blek ngono. Wong utange akeh kasus akeh turu ngoro Allahu Akbar. Ngono wong kok. Paham ya? Paham lho ni siri. Biar sampean tahu kenapa Nabi Muhammad begitu bangga justru tanpa mujizat-mujizat yang kayak begitu. Karena dengan demikian intensitas pengakuan kudratullah lebih sering dan lebih tinggi. Niki sirine kenapa Nabi Muhammad sing radi mujizat spektakuler justru diarani Nabi Sayyidul Awalin wala. Paham ya? Mane iki luar biasa ini. Mulane sampean kudu bangga ben Nabi Muhammad ben ro karepe. Ben ro napa? Justru dengan kekuasaan Allah yang model yang umum-umum saja kata inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri nafu fil bahr. Itu justru kita intensitas musyahadah, intensitas kita akan mengatakan Allahu Akbar luwes ser. Ora usah ngenteni mukjizat sing spektakuler kaya inqilabu atau Musa kayatan. Ora usah ngenteni ana tongkat dadi nafu. Jadi kula saniki sesadar-sadarnya. Jadi man abuka warahane mudin itu ternyata tenang. Malaikat yang sungkan tenang. Ini kita tak ceritani sing ilmu kula nek kene. Kowe ora ngantuk ora apa-apa pun ampun kula nak cerita sing ora habis sofeh kowe ora ngantuk ora apa-apa. Cuma timbang kowe ngandel pendapat tem dhewe atau ngandel pendapat ulama. Paham ini juga. Timbang bantar karo karepe atau kebobo ngandel paling gak. Tapi selain itu nyata. Kula riyen nggih janggal. Kenapa man abuka kok dijawab Ibrahim? Ya itu tadi, intisab kita itu hilang semua. Karena nama-nama orang tua kita, keluarga kita mungkin tidak dikenal di alam langit. Yang dikenal adalah alame porona. Ya, alame porona apa? Jadi kita lihat, Mbak Khalid Bangkalan di Deguyunan. Pokoknya, ya kan, Dhani, ya. Pokoknya mereka takut, ngenteni ketua apa? Padahal Mbak Khalid cerita sendiri. Aku dia nak ditakut, ya, aku mending ngenteni ketua apa? Karena ketuanya Nabi Muhammad dan mereka kuhati malaikat ini. Nabi Muhammad malaikat yang dikira Nabi Muhammad yang grogi itu. Mereka Abdulul Khalqi. Kenapa Abdulul Khalqi? Padahal sebenarnya yaumanat hukula unasin di imah nihim. Sebenarnya dicil itu ibu imame. Jadi tidak dicil itu. Saya malaikat, nanti ini ketuaku. Ya, nanti ini. Dipakai di audit, diwakili ketuanya. Rupa-rupanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pasti wajah. Gusti, kalau tentunya ini perang kalah kalah. Nasib pulor atau tepak kalau nabi-nabi sedurunge. Lah niku mergo kompensasi ini kalau dia napa? Sapa. Sekarang niku kalau minta. Saya kira nabi golek rugen sopan. Tidak tahu zakat bareng. Wong jasad rukun Islam ora tau ngakoni. Sing sampun nek diduga kan paling dosane takabur. Nek marat dosane ora tau ya. Jaga. Bagus. Kulai. Anggo sing jawab sinten? Nabi Muhammad. Jadi kula sak niki tambah sangat mencintai Nabi. Nomor dua yang perlu kula ingkang teng jamaah mriki. Jangan pernah maknani hadis nganggo adat. Saya sampai mati, meskipun saya jatuh cara masyarakat, saya akan sowan pangeran jadi sampai maknani hadis nganggo hukum nopo adat. Ini maknani hadis yang nganggo sunnah rasul, yang nganggo hukum adat. Saya ini termasuk orang yang jarang mendatangi undangan walimah atau undangan, jarang sekali. Sering saya itu ditegur. Gus dari Kanjeng Nabi, wong nak diundang wong kudu teko. Ya tapi bayangannya, ya memang Nabi sering dawuh, kake wong mukmin nak diundang dulure mukmin teko. Tapi kemudian orang-orang maknani teko ning undangan liya, undangan-undangan yang diciptakan sing gawe acara resepsi, acara macam-macam. Padahal maksudnya Nabi mungkin ya misalnya aku liwat, rohen radi beras, kudu sendiri ulah radi beras, maksudnya kan hal-hal gitu tuh. Tapi kita maknani undangan ini undangan manten, undangan sunat, undangan. Memang kalau saya nganggur ya datang, tapi sebenarnya dimaksud Nabi itu termasuk hati mu'min, nak diundang diri mu'min. Ya misalnya kan kadang kita liwat, sesono rusin, teko, ren, ren, ren, ren. Bapak kuloro ke di sepeda, terno. Ren, ren, ren, ren, anak kuloro, jadi tolong utangi duit, aku meriksa, no. Lah undangan sing ini kilo, sing wajib buat sembadani. Tapi tahu-tahu makna undangan itu dimana nih undangan, apa? Lah ulama nekat kalau pulau ya memang jarang. Tapi kalau nekat memang tenang om. Karena kalau yang nekat ada orang alim tidak jadi pelajaran. Nah orang alim kan orang termikir. Tidak alasan. Orang ngadili rasa grogi. Jadi penting. Terkenal alim penting. Dia mau hubung intimidasi. Artinya masyarakat itu punya jeda untuk menghusnudzoni. Jangan-jangan punya alasan. Minimal gak langsung moni. Nyatanya dia tenang. Rata-rata gitu. Api-apian. Coba. Yonseru. Jisih kan nyata-nyata lho, jini kan buatan nanti. Kita kok apa-apa berengkel, takok gitu. Kita terang. Ya maksudnya undangan itu rakyat diundang uang terus teko. Ya iya maksudnya, nak diundang toko-toko sering rodo-rodo toko-toko itu. Gus mampir Gus? Ya mampir. Ya biasa nih dalam diundang uang. Gus mampir Gus? Ya, kenapa? Jadi takok hukum ya, saya aku sering teko. Mungkin satu hari entah berapa kali saya datang undangan, tapi undangan itu ngunung-ngunung om. Tapi tahu-tahu secara hukum adat, anak-anak ini kan undangan itu? Ya begitu. Yang di teror ada duit barang itu. Loh itu ya termasuk undangan, tapi jangan hanya itu maksud pulang itu. Tapi kita kan tahu-tahu undangan kayak itulah yang dimaksud, nah. Jika benar rata kau dicing tenan. Padahal kita berkali-kali, nggak ngasih tuang itu, ya anak ini undangan, kalau sesuai mewajib, nanti wongnya. Ini pengiran ditulis, bak, anak ini undangan jamaah ngaji kan ya. Nyokulah sering kalau lewat di dalam dia. Gus mampir. Ya, kenapa? Ibu, sudah pada tangkal itu. Ya, kadang yang ada orang suka. Gus mampir, kenapa? Lo pada kaji pada gini. Ya, ini tepat saya. Tapi maksud mereka kan pas resepsi kaji ini, pas pesta ini. Tepat, kon kota. Uang nanti jam 12, kan pas di sini. Kasih sekolah yang kaji telur. Atau kan ini gana berada, serata, serata, kok kaget. Maksud di udang, si aneh. Jadi udang telur. Nata lakon di situ, radil. Kabeh gak mungkin. Radil ya perintah pangeran. Jadi orang kabel. Nanti ngintimidasi aku alatannya hukum pangeran, ya aku adil. Adil ya hukumnya. Ya, itu adil lah, orang tekan apa. Ya aku lagi tenang, mamun. Orang mesti jatuh. Santai. Mungkin kalau mau lama ngawur, mau pede, mau lurus, terserah pangeran oleh nilai. Tapi yang jelas, saya mengajak jenengan. Latih lah. Bahwa dawe Nabi ku aja geman, mau mana nih ngawur hukum. Paham ya? Jadi maksudnya Nabi nekani undangan, nekani celuan di perak diceluk tanggam, terutama hal-hal yang emergensi. Misalnya diceluk, tonggo loro, anaknya nopo. Iku mesti kabe ulama sing waras darani berdoain. Sing niku paham ya? Ngaruan kanggo wong loro kanggo. Tapi tahu-tahu makna undangan kan? Memang untuk walimatul arus itu banyak ulama mengatakan perdu, tapi banyak juga mengatakan hanya sunat. Itu saja syaratnya perdu tidak tercampur larang wedok, ora ono maksiat, ora ono keangkuhan. Wes syaratnya perdu pirang-pirang. Kalau hasil rasido. Kalau hasil kira-kira rasido. Begitu juga masalah silaturahim. Lu saya jelaskan gini di desa saya saja saya berani. Apalagi jenengan. Misalnya silaturahim. Kita-kita ini kan sering misalnya tonggo nyileh sendok, nyileh piring, nyileh mangkok. Itu sudah silaturahim, nyileh bendu, nyileh peso, wis silatur. Tapi tahu-tahu masyarakat ngukur silaturahim ponakane sunat kudu teko. Ponakane kawin kudu teko. Padahal kita sudah silaturahim setiap saat. Makanya di Quran termasuk fawailun wa yang naunal maun. Sing mencegah hal-hal kecil sing menjadi kebutuhan keluar. Kaya disilai mangkok ora oleh, disilai piring ora oleh. Sebenarnya silaturahim yang dimaksud di Quran ya hal-hal yang kecil-kecil gitu. Kal ibrah wal qas'ah wal fa'si. Contohnya begitu. Tapi tahu-tahu masyarakat punya ukuran. Pak D, orang kaya Pak D, ponakane kawin ratep. Padahal Pak D ini sering zaman sekolah, alias sangoni 5.000. Kok anak ponakane meriang, dikei duit 50.000. Tapi itu gak dihitung. Yang dihitung tetap ukurannya, pas resepsi gak tak. Nah ini loh, yang kenapa kasih kok dimaknani model masal budi, sopo sing awiti. Itu saya paling gak terima. Dan saya termasuk ulama paling nekat berani meraktekkan. Kalau biasa ketemu saya tentang dari dulu. Kalau ketemu ponan-ponan biasa kalau sebanding. Tapi nak pasal sekarang terpak dini rawan ini macam berapa ini mesti tegak. Gus kulon ini mau ngaturi bersorak ponaan dan juga. Kalau mau bagus banget tapi kalau terpikir. Ah, kalau saya sedang terkenal. Memang kalau terkenal loh, ben orang itu mindsetnya berpikir itu berubah. Ben ngergani ngamali pakli padi itu yang keseharian. Jangan sampai ngamal yang keseharian ini batal hanya hal-hal yang diciptakan masyarakat. Misalnya Pak Dini sering nyangoni nak ponakane sekolah, sering numpakno sepeda, sering numpakno pulsa, mungkin HP. Itu kan kesehariannya sudah bagus sebagai Pak Dini sering. Cuma untuk ngukure bapak era resep ini rata kol batal kabeh. Kebaikan sing napa? Sing harian itu napa? Padahal maksudnya Nabi ya kebaikan malah yang harian itu kan. Lah-lah gini tuh yang perlu diluruskan. Nak sampean ra nekat kados kula ra usah anut kula, tapi sampean harus yakin bahwa pendapat saya lebih benar. Lain harus dipikir ya relatif gak bisa gerutuk mendapat kata sekolah ini relatif gak nabo. Alladzina yura'unan nas ini maksudnya wa yamna'unal ma'un itu urusan-urusan begitu. Ini gak ditafsir jalan karena kalpos ah wal faksi. Ya sudah begitu. Kalau ini nanti saat ini nak hak kuljar. Ini kalau mesti tekan ini sholat jalan aja. Ini aku mau ngeluolah kalau tekan. Kalau ini tak ngomong, Gus nak sudah mau mati dia mesti tekan. Wiling-wiling kan nak mati ya. Habis benar-benar mati kira teko ya apa-apa ya tenang. Kita ora tahu juga ana sing suwargo. Bukan apa, biar orang itu tahu ya. Kalau kula nak diundang resepsi gitu. Misalnya undangannya jam 8. Tak tahu bapak arek kula teko isu. Kula tetap teko tapi mau diatur. Kok kon ngonteni resepsi sambutane wong 5, wakil keluarga lanang wedok mbah kono. Pokoke nanti rantek entek. Nanti nopo? Rantek entek. Saya itu tidak anti ndak. Ya. Tapi jangan sampai vonis-vonis ini berlebihan. Sehingga kasihan Pak Lek Pak D yang sudah menjalin silaturahim bertahun-tahun. Dibatalkan hanya pas resepsi, tidak ada. Pak D apa? Ponane kawin, sunat, oratak. Padahal reputasi sosialnya luar. Padahal Quran itu dimulai. Fama ya'amal miskola zarrotin khairah yara. Wama ya'amal miskola zarrotin sarroi. Quran itu dimulai dari miskola zarro. Amal apa saja yang kecil pasti ada nilainya. Misalnya pas ponakanem habis sekolah bersangon urang ayu juga ada nilainya. Pernah keluarga pas khitan, pas apa saja lah kamu bantu juga ada nih. Tapi tahu-tahu masyarakat bikin satu nilai yang versi mereka sendiri. Yaitu pas acara resep. Lalu kapan mereka iman sama miskola zarro? Paham ya? Kapan mereka bisa menghormati miskola apa? Miskola zarro. Engko ora suwe-suwe ngono misalnya rukin ngaji aku puluhan tahun gara-gara mati aku ora teko terus guru apa pas aku mati ora teko. Tapi suwe ora ngene nek misale rukin guru apa aku ben wayah ora golekno lek. Wah, ora iso ngaji terus. Karena gurune kurang ngajar mati dadak aja. Coba saya itu memang ingin melatih masyarakat saya. Gimana mereka itu kembali lagi menghormati semua bentuk kebaikan. Sing miskola nopo. Paham ya? Jangan pakai nilai kita sendiri. Mereka sama aku yang disenangi Allah, disenangi Rasulullah, nukuluannya. Sunnah Nabi itu ya begitu-begitu. Murah, meriah, diridani pangeran. Bukan tidak nikah di kata saya. Manyan nih, kalau manyan nih, kalau gak super berpengiran terkenal ngalim. Maksudnya, ketika di mazhab aneh-aneh, paling wong jago sudah, paling di alasan. Ya memang yang ngomong gitu, gue wong terkenal ngalim. Nah orang ya sih, waduh, diserang kanan kiri, ke atas bawah. Tarik aja gue lagi. Cerita gue lagi. Kulo nyorot lagi. Wah, gitu pendapat itu senyentrang gue ngakak. Padahal kulo yakin bener. Maksudnya ada-ada enak. Aku ini resiko ngalim pas-pasan. Salam siapa ngalim apa? Pas-pasan. Sing ngongkon sopo. Ini penting kulo aturakan. Jika sunnah rasul itu kita jalan. Kulo mulai mulut ini sinau terus tentang sunnah rasul. Ternyata Nabi ngendikan itu yang diriwayatkan Qadiyat. Qadiyat itu seorang ulama top yang spesialis ngarang Hukukul Mustofa. Ini dengan kitab Asyifa fi Hukukil Mustofa. Mungkin kalau Kiai Alim pernah baca. Itu Nabi Muhammad sempat ngendikan, siapa yang ingin mati selamat, maka ikutilah sunnahku. Ikutilah apa? Apa antiknya di kitab itu? Ternyata Nabi ngendikan gini toh, sunnahku adalah ya bunaya, kata Nabi. Jika kamu bangun tidur dan kamu mampu walai tapi kol jika wisun ala ahadin walakidun ala ahadin fa'al. Jika kamu bangun tidur kemudian kamu legowo terhadap fenomena sosial, kamu tidak punya kedengkian, tidak punya niat kebencian sama siapapun, fa'al. Ketika mana kita nangis turu, gak ada niat kepingin mitnah wong, gak ada niat drengkeni wong, gak ada niat ngerugekno wong, fa'al. Kowe sampean termasuk wong sing bareng aku ning swarga. Kira-kira usah nyanyi barak, aku adin aku bengi, misalnya. Tapi aku nyanyi rapopo, ngukulau ini alami, Pak Won. Yang main nyanyi gini apa? Nyanyi. Yang main bengak-bengak rapam, di monggo, semuanya walajar. Ya, gak apa-apa. Semasun, intinya itu sementing di sekolah Zoro itu dihur. Masih. Termasuk sing tanpa modal dari Nabi, aku nak kepengen anut sunahku. So, ben kancaku ini suaraku. Ya, aku mulai, aku nak tangi turu. Aku rada kebencian nih, gue si A, si B. Fakal. Jadi Nabi apa? Iku ya sunnahin apa? Nabi. Lu enggak jelas sunnahin Nabi. Lata khasa jua, lata bahwadu. Kamu jangan saling mendengki. Jangan saling berhasut. Iya. Tapi tahu-tahu sunnahin Nabi di mana nih? Semua belum berjanjian anti sunnah Rasul. Semua belum dibaat anti maulidir. Tahu-tahu ini fonis kita apa fonis Nabi? Fonis kita kan? Fonis kita apa fonis Nabi? Fonis kita. Jadi sedulur orang diundang resepsi orang atas tepuk. Padahal resepsi ini utang sing iku mau. Iye karpe. Lah niku lho pesen teng aji niki, jangan sampai maknani hadis kalian hukum yang diciptakan atas. Maknanya hadis pakai sunnah Nabi. Wong riyen zaman Nabi wali maningaten, misalnya wonten rukin kawin. Itu ada sahabat itu kawin, enggak matur Nabi. Loh kan, gue kok guya-guya apa jadi, misalnya kanji Nabi. Ini kanji Nabi, gue bantuk buju. Rondo tak perawan jadi, kan? Dan itu lucu. Rondo lah kanji Nabi. Kok gak perawan jadi. Perawan gue enak ardo biliatir. Tidak isi cik, isbulat tak rondo lah gilum jadi. Nabi gue lucu. Tapi, gue lebih anak-anak sih, gue perawan. Anak perawan, itu perawan, gak tukaran. Gue rondo lah jadi Nabi. Tapi, dibantai, sahabat itu dibantai. Ini ngasih soalnya loh. Tengah-tengah ngasih-ngasih, mesti tante bilang ngasih. Lah kok gak waliman? Mboten kanjeng Nabi. Mboten gak ada napa-napa. Wes waliman kok tak kei wedhus kok ngomong niku sing liwat-liwat diceluk ya wes wonten mawon ora kok. Saiki ge udangan nang wedoke fotone dipuasang. Ora satu nek Nabi pasang fotone jalan-jalan. Aneh-aneh lah. Mboten tenan niku. Gue sampai ngandil gula ya mongko, raya mongko, jelas orang resiko bagi gula, ya resiko bagi jenengan. Wong orang ngandil ulama, itu resiko. Jadi sebetulnya sederhana sekali. Jadi Nabi nganggup mu'asara bil ma'ruf dimulai di sekolah apa? Sampai tak ceritanya, Aisyah itu tidak kaya. Tidak kaya. Tapi beliau dianggap lomo. Itu ceritanya sederhana. Suatu saat Aisyah ditomoni wong wedok. Gada anak putri kali. Masih yang satu digandeng, yang satu digendong. Ketika Nabi rawuh, si ibu itu sudah balik kanan, orang pun mungkur, cara Jawa pun mungkur. Itu karena Aisyah hanya bisa memberi satu kurma. Jadi buatan segegam kurma, dan satu kurma. Itu ada ibu dibagi kali. Digendong, baik dibagi kali. Yang setunggal separuh dikasihkan yang digendong, separuh dikasihkan yang... Dari ini kasih Nabi, ya Aisyah, ibu yang belas kasih sama anak yang kayak gitu. Itu mewakili sifat Allah ya Rahman. Dia pasti masuk surga karena sifat kasihnya pada anak. Jadi dia untuk masuk surga itu cukup mengasihi anaknya karena amalannya Tuhan. Tapi dengan intimidasi kayak jenengan, ora iso mbus warga ora tau nekani muludan kok. Ora iso ora tau nekani pengaji. Jadi Nabi itu kalau muji orang gampang sekali. Sesuatu yang menjadi fitrah manusia kayak mengkasihi anak itu juga dipuji luar. Ya. Bahkan yang hadis-hadis kaji Nabi itu kalau sholat ingin sekali lama-lama. Tapi kalau dengar bayi nangis Nabi mempercepat. Karena tahu haknya bayi itu pada ibu. Jadi surah Nabi itu mudah sekali. Walau alhamdulillah kok tuwer kenal orang tahu teko. Tapi enaknya terkenal alimu orang ramai ngaji. Tapi kalau gak ada. Ngajian gini pulau kita buat, di pulau dia ngomong mungkin ada yang pulau udang tu nak pas nganggur kita kau nak buat ni buat nopo-nopo kita umum lah. Jadi kan saya nak teko yang rasa tersinggung pulau buat tengah rasa tersinggung di sekolah jarok nopo. Ngomong yang ngerti tenar Gus Bara tersinggung kan nanti mau nak teko nak kenal Gus Bara ini mengalir. Ini memang teko kepin salaman be aku. Apa lah tu pulau? Asal tak umum dong orang teko. Jadi macam, kata kau rasa sempat alaman di bawah, tidak tahu mana angin lera karuan. Buat anda ini cerita, cerita ilmiah. Tapi betapa pentingnya ikhlas, apa pentingnya apa? Ini loh, kenapa khutbatul itu tidak wajib? Khutbatul itu tidak wajib mendengarkan. Padahal yang pernah melakukan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi bersolat, ini khutbatul ini. Ini hadis sahih. Paman tanya orang-orang alim. Saya mau khutbah. Siapa yang ingin mendengarkan, ya pasma, ya dengarkan. Kalau yang ingin bubaran, kalian, sorry. Karena khutbah ini tidak wajib. Mungkin ini Nabi, tapi sudah itu mungkin timai. Saya sebagai Nabi tidak akan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Merupakan luar biasa. Tapi orang Nabi, ya sama-sama. Merupakan orang Nabi. Tapi Nabi lega menghentikan. Yang mau bubar, gimong, monggo. Aku tak tiru, sunan Nabi sing ngoten-ngoten iki kula tiru. Ngeringano masyarakat wah ya ringan. Misale kula seneng ngiruken tenanan ya susah. Bojone kasus lapor, anake kasus. Nah, senenge pas-pasan kan gak pati lapor. Jadi ya enak lho, ora disenengi pas-pasan ngene apa? Ora pati re. Kula baleni malih. Jadi sunan Nabi itu yang didawuhna Nabi itu dimulai walaisa fi qalbika hikdun ala ahadin wala tabaghudun ala ahadin. Kamu kalau bangun tidur dan kamu tidak punya kebencian sama seseorang, tidak punya niat buruk sama seseorang, itu sudah melakukan sunnahku dan kamu bersamaku disur. Jadi sunnah Nabi itu banyak sekali. Misalnya kasus pulau, saya itu kan rata-rata kiai kan jubahan pakai serban, alasannya pakai ridak itu serban. Pakai jubah itu sunnah Nabi. Jadi kan tak kok, gue sudah tahu serban atau jubahan, itu kan sunnah Nabi. Iya, tapi jubahan ya buji hal barang, kalau kata jubahan. Kau nak belok film-film Arab, bajingan ya jubahan, wong solai ya nak jubahan. Ya jadi kenapa keserah tahu jubahan itu? Sunai Nabi itu berhenti. Termasuk tawadhu kayak umumnya wong itu sunai. Jadi jangan-jangan sunai Nabi jubahan karena adatnya orang Arab jubahan dan kayak umumnya orang itu bagian dari sunnah. Nah, jadi kalau adat di Jawa macaknya gini, saya ngikuti adat ini juga sunai. Nabi. Karena mengikuti adat ya, tempat yang tidak bertentangan dengan syariat itu bagian dari sunnahnya. Nabi mergo wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum. Jadi Nabi setiap Nabi pasti dengan logat atau gaya hidup kaum. Jadi ini ya bagian dari sunnah. Cuma saya misalkan sunnah, misalnya saya seringnya kalau ngaji pakai baju putih. Bicara jubahan misalnya sunnah putih. Ononya sunnah sing kowe ra iso. Sunnah Nabi ku mulang ngaji, lah aku mulang gerak mulang. Jadi aku rasa jubahan aku sunnah terus. Lalu sunnah Nabi ku mulang, lah aku mulang. Aku jubahan gerak mulang. Akhirnya ngaku nih. Kalau gempon brogi, uang nggak bakat uang alim, lalu mulang ya jubahan. Jadi kayak pulau ini fisiknya menbek sunnah. Mereka diperhitung. Tapi tahu-tahu kan sunnah Nabi ku diwakili misalnya jubahan serbanan. Sebagian jenggotan rakumisan, wong kan sebagian cingkrang. Ya semacam-macam orang pakai versinya sendiri. Mungkin nyoti versi dia, betah melarat ya sunnah Nabi. Ya terkeras. Kalau memang pilihannya demikian, gak monggo itu ya. Yang milih cingkrang gak monggo, paham ya? Milih jenggotan gak monggo. Milih betah melarat gak apa? Enggak ada masalah. Toh semua miskola zarroh dihitung oleh Allah Subhanahu. Paham ya? Jadi kalau sampai misalnya, tapi orang bodoh ngaji ya perintahnya kaji Nabi ke depresi. Sampai yang melebus yang itu mau. Melebus yang bunyi, bang. Ya kan dulu tadi kan kun aliman, au musa aliman, au mustami'an, au muhibban. Nah itu yang alim, nah itu ya rombok ngalim ngaji. Nah itu pendengar, nah itu penggemar. Ya pokoknya sama melebusi nomor piro kan dikarek milah. Paham. Nggih, pokoknya sing mlebu. Soal guri-guri lah. Pun kene iki kula wacana, niki sing radi napa. Kula wacana iki. Niki tangisane Sayyidina Umar ketika Rasulullah wafat. Niki tangisane Sayyidina Umar ketika Rasulullah napa? Wafat. Kula wacana. Ben sampean ngerti apa? Keluane utawi napa nggih. Ketersiksaane utawi ngerasa terpisahane Sayyidina Umar. Dan sarane seneng Nabi ra nganggo versi ne dhewe. Mboten nganggo versi ne napa? Dhewe. Mun nang kowe sarane seneng nganggo versi ne dhewe. Mar sesat. Warwiya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sumi'a dan krungoni sapa Sayyidina. Maksudnya wong liya krungu badha mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar didengar yap ki ingkang nangis sapa Sayyidina Umar wa yaqulu lan dawuh sapa Sayyidina Umar. Biabi antawa ummi demi bapak ingsun dan ibu ingsun. Ya Rasulullah, kowe maknane ngoten, Mas. Lakot kana teman-teman ana apa jibun apa sapa? Sapa utawi napa cara mriki nang tataan apa? Misale meja ngene iki terus digambel tataan ngeten terus Nabi munggah cara mriki. Orang nganti meja pokoke gitu. Ada kayu besar sing kira-kira tingginya di atas sama rata. Rata-rata terus Nabi nak khutbah niku mriku. Napa niku? Boten nganti mimbar, urung di mimbar iki pakatane urung. Ketika masjid belum punya mimbar, Nabi damel watu sing napa damel kayu. Ah, di ane, wae kok ya sembuh ngono. Nak urun ngono ora apa-apa. Nek kula nek dikanca lucu malah iku kebablas tenan. Ana kiai kuwi dina. Bar ngono maca bapake. Bapake tak jorok-jorok. Maknane lafaz-lafaz sing khas alate wong wedok. Lah kiai ne ra diwani. Suamine sing budi-budi nguri wani. Tenang, padahal maknane jorok. Jare santri ngono kok ora wani. Lah, mergo maknane vulgar. Wah, pusing. Satu ku engkang khutbah panjenengan annasa yang menuso alih ing atas sisi. Pala maka sura mongko semangsane akeh sapa annasu menuso itapot tamu pengalap panjenengan mimbaran ing mimbar. Litus mi agum supaya ngrungokno panjenengan gum ing annas. Fahan namo kon nangis apa aljitu apa kayu wau tataan wau. Lifirofika krono pisah kalian jenengan. Lho niku teng hadis sahabat. Sampai sahabat tuh dengar rintian apa. Jadi saat itu sahabat mau salat dengar rintian. Kan mencari siapa yang menangis napa? Ternyata tidak ada yang nangis. Ketika dicari, ternyata sumber suara itu kayu sing biasa di khutbah sinten Kanjeng Nabi yang sekarang ditinggalkan Nabi mergo Nabi gadah mimbar. Nabi gadah napa? Niku nangis. Niku biasa didai Kanjeng Nabi kok mboten. Terus biasa didai kowe-kowe malah seneng. Hatta ja'al tasigo damal panjenengan ya bapak ing tangan panjenengan alih ing atase jebin. Fasakana mengko dadi tenang apa dipun. Terus tenang. Jare Kanjeng Nabi, kowe rapopo ngamalane mesti tompo jare Kanjeng Nabi. Saiki aku genti ning mimbar. Kowe iki entuk iku bentuk jatah tak unggahi jare Kanjeng Nabi. Wale dikandani. Jare Sayyidina Umar, fa ummatuka mongko te umat panjenengan iku kanat ana sapa ummatuka, iku awal luwe berhak pilhan ini kelan nangis. Nangis iki lek maring sira. Lama parokta semangsane misai panjenengan gumeng umat iku. Kula luwe berhak nangis mergi jenengan tinggal. Itu lah cerita ini. Cara mereaksi Nabi ketika wafat. Itu ada yang nangis kayak Sayyidina Umar. 90% sahabat rata-rata trennya itu nangis. Karena nangisi pisah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ge wonten mawon sahabat cara berpikir itu beda. Ya wonten sing seneng. Dia senenge ngeten. Menangi Nabi di sisi Abu Jahal, Abu Lahab. Menangi Nabi diusir saking Mekah. Dan ketika di Madinah Nabi itu enggak ada orang kafir karbi, tapi wonten yang munafik. Yang napa? Jadi walhasil Nabi ning dunia ku loro kabeh. Jika sebagian sahabat cara berpikir radhi Nabi Rasul, ikhtara wa ta'ala bi rabbikil a'la. Aku iku ora bakal kasih ngenangi si Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi saiki wis bareng ar-rabbikil a'la. Ampe kanca-kancane para nabi lan para syuhada. Dan Nabi saiki satu dunia. Wis ben ikhlas, timbang mbek kowe rupak. Tibang bek kue kue apa? Bariku. Sahabat yang nangis sempat menerima logikane sini. bahwa kehidupan Nabi sekarang lebih baik. Kalau matrukan Mustafa yang bulat-bulat ini. Kan dengan logika itu kan Nabi nasibnya lebih baik. Warang sohabat-sohabat itu was. Hampir menerima logika itu. Saya itu nangis. Saya itu tuh. Karena itu semua. Loh apa kok nangis? Aku gak nangisi nasib enak. Nangisi apa? Aku orang yang bimbing. Wah rumah juga orang itu. Artinya kan dene iku ora ora nangisi nasib Nabi itu maksudnya. Dipule ora sayang Nabi to nangisi awam dhewe to. Jadi dhewe critane sampeyan yo lucu-lucu. Jadi bareng logikane mulai diterima. Kan masuk akal to. Lah opo Nabi kok tangisi? Saiki makro pikir ala wis maifanihi minal anbiya wis pokoke ngono-ngono iku. Ya salam saling kowe. Dipule bareng kudu nene opo? Kecari ana sing rumak kita. Benar nasibku yang ngono paling aku mati misalnya Mustafa no. Gue ya gue juga sih kecuali sih kerata ngel ngel loh kenapa? Baik gue nangis lah sumpah karena sih dilapuri ya. Oh dasar egois. Ini dari sisi Umar gitu. Ini dari Rasamen. Cara mencintai sahabat. Lakot biabi antawa umi ya Rasulullah lakot balago min fadila tika indah. Ini kitab Ihya ya. Kalau Allah lingat ini. Ini kitab Ihya juz tunggal. Jadi itu halamannya itu di Ihya juz tunggal. Keutamaan yang jenengan anja Allah itu gawe sopo wa ta'ala to'at aga yang to'at yang jenengan digawe to'at tau yang to'at yang Allah saking muliaan yang jenengan itu to'at yang jenengan sami kalian to'at yang Allah mayuti rasul fakot atau Allah bihabian tau umiya rasul wakot balago min fadila jika inda an akhbaruka ini yang hafid-hafid ya benak mana ini Quran itu dijiwai Allah nyeritakno kaing panjenengan bil api kelawan disepuro angkasa ing sira. Qabla ayyub biroka. Dene ento crita sapa Allah kaing panjenengan didampi kelawan dosa. Pakola mongko dawuh sapa Allah taala dawuh apa wau ang kalima adin talat. Apa wis nyepuro sapa Allah angkasa ing sira Muhammad lima krana perkara adinta. Ngekei izin sira Muhammad lagu maring munafikin. Jadi ngaten maksudnya. Niki tiang-tiang sing hafid sing biasa ngaji tafsir. Ternyata kata itu luar biasa di mata Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, betapa cintanya Allah kepada engkau. Sehingga ketika Allah mau menegur karena engkau salah. Itu dimulai, itu bilang di sepuro dulu. Jadi gantiannya Allah sebagai pangeran. Kadang nyalana Muhammad mau terima utusan. Biar Muhammad dibanding Allah mau terima utusan. Dan kadang Allah yang kepengen nyalahno. Kepengen apa? Lu itu nape nyalahno. Allah nyebut nyepuro sih. Nyebut nyepuro. Misalnya apa wahu angka, dia semak kita sepuro, tapi juga lihat ini mana rai-rai kok munafik bukai keleluasaan. Tapi kata-katanya wah, dia semak kita sep, tapi juga lihat ini mana wong rai-rai kok munafik bukan ono. Begitu juga nih surat Fatah, dia firulah Allah mata kau dama mindam. Jika, andai kan Allah orang seneng Muhammad, mesti cara nih ngomong ini, mas dosa mata. Berhubung orang kejut sepuro, biar aku lagi tak sepuro orang ono cara negur Allah, mas kita sepuro, gue yang menuso nak salah-salah sudah sepuro. Itu ternyata kata-kata itu bagi Sayyidina Umar luar biasa. Sehingga Sayyidina Umar yakin sekali betapa cintanya Allah pada engkau. Sehingga kalau mau menceritakan kesalahan engkau dimulai kata maaf dulu. Itu kan paham. Jadi itu Sayyidina Umar cara memahami apa wau angka lima azinta. Itu dimulai dari kata apa. Jadi berita gembiranya didahulukan. Jadi Sayyidina Umar. Dia mau tahu orang yang paham. Mana ini gue lihat jembrak. Bi'abi antau miya Rasulullah kebalakum fadilat yang indah. An bahasa ka akhirat ambiya waza karo kafi awali. Jenengan itu nabi paling akhir. Tapi pengenan hanya betul disik. Yaitu wa'il akut naminan nabi nami faqohum wa minka. Lan sangking siro Muhammad wa min nuhi wa'id. Bi'abi antau miya Rasulullah wala kebalakum min fadilat yang indah. Termasuk keutamaan ini jenengan. Anna ahlan nar. Saat temennya berduduk neraka ya wadduna. Itu seneng sopa ahlun nar. Ayapunu yang tahu sopa ahlun nar kot atau uka teman-teman tuat sopa ahlun nar kain panjenengan. Wahum halete ahlun nar ubena adbatiha ono eng ngisor-ngisorin rokok. Yu adabun disiksa sopa ahlun nar. Ya puru napo dengucap sopa ahlun nar ya letana atok na woha wa atok na rasulah. Jadi kemana ke sini teman nak ngelam. Jenengan cik populer, cik hebat jenengan. Wong sini rokok lho jelas-jelas. Iku kepinginin jadi umatnya jeneng. Jadi Nabi itu begitu populer. Nanti wong sing disiksa den rokok, iku sambate ya letana atok nawoha wa atok nar. Dul ning dunia aku disik ora tuat ke kanjeng Nabi Muhammad. Berarti populer ya. Kira nyebut bapak mbak, disebut-sebut tetep Nabi sapa? Muhammad. Jadi kambangane populernya jenengan nganti wong sing neraka disiksa. Mun sing dilingi tetep jeneng. Nah, kok getun ra anut jenengan. Itu kan hebat sih film marane maknani Quran. Wis ora paham. Mboten sampean tak latih. Carane maknani Quran ora iso kok di nomor. Dadi ora karepe. Nah, maknani Abdul kados kula wau. Muni umat Muhammad kados kula wau. Insyaallah itu luwih didaya tekan. Bisa mau ngintimidasi wau. Lha niku tenan. Wong sing ngene kitab-kitab tenan mboten tenan boran. Sajane riwayat wonten niku ora tenan tapi pancen ulama iki ora. Wonten tiyang mbok ngipi para langsung. Debate sing dinomor be malaikat. Jadi malaikat mung karena akhir dari ini teko. Mas Sayyidina Umar kabudut. Ini cerita ilmu hakikat. Ngomong di muka sama. Orang malaikat muka nadir. Oh ini kan seru. Mergo meripati koyok gendil sehingga ngobong timah. Jadi meripati menganga sak gendil. Paham kan? Siungnya itu semuanya seru. Kenapa? Seru. Kan malaikat muka nadir ceritanya kan serem. Sehingga gue godoh. Semuanya seru. Lalu Sayyidina Umar siap. Eh malaikat, saya sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu harus duduk sama saya. Saya ini sahabatnya orang mati ini. Malah ngerti aku sahabat manane kanca to. Jadi luwe seru to. Dibang umat kan seru napa? Kanca. Eh malaikat loro. Aku iki kancane Muhammad wong paling afdol ning langit lan bumi lan wong paling disenengi pangeran. Kowe kudu duduk mbek aku. Wah, malaikat iku. Wis aku iya ya sahabat Rasulullah. Mereka di intimidasi dengan nama besar. Di intimidasi dengan nama apa? Jadi kita cerita kalau kita kita ambil. Ya mana aku dipercaya, aku sampai itu angin loh kadang-kadang. Sebenarnya di khazanah ke, sebenarnya sama di khazanah apa? Oke. Ini pada orang percaya terus tapi rata urok. Jika ada yang rasional lagi, walaupun kita menurut orang percaya, tapi kita kitab, orang isap, orang percaya terus. Tapi ambil duit, be. Dunia percok. Mana yang ngomong? Walhasil, aku itu sohab kancane. Tak terjemah bahasa Indonesia. Aku itu kancane wong paling mulia di langit dan bumi. Paling senengi pengira. Aku itu duduk ya. Aku masih cek, kan gak kancane wong paling abdol. Enggak dong. Iya ya, sahabat Rasul. Saya pasti menghormati sahabatnya Rasul. Saya punya perintah dari sisi nomor orang permohonan. Saya punya apa? Perintah. Wujud tembeng sangar nguniku hilang. Dan mulai detik ini setiap orang mukmin termasuk umat Nabi kira oleh sangar-sangar nguniku. Penampilan. Penampilan apa? Lo ini gue nurut tenang. Penampilan apa? Dan itu jari ulama-ulama, sebab nak mungkar nakiru familiar biar kue itu jatahnya sejina. Kalau ini nunggu yang nanti, nggak nunggu apa sih mau? Sebab nak malaikat biar aku macam-macam tak eling noy. Tetapi itu memang nyata, itu ada hadis sahih. Yang ini hadis sahih. La yu'adzibu wahu qalban fihi bi'a'un lil Qur'an. Tidak mungkin Allah itu menyiksa hati yang dalam hatinya itu ono ada Qur'an. Jika orang-orang hafal Quran itu dihormati betul di langit dan bumi. Itu kan nak malaikat. Kapan ngobong aku malaikat? Betul karena ngobong Quran. Paham ya? Jadi sebenarnya itu alat intimidasi. Ya gue ada duit. Cuma nekat ke orang. Nah aku main nekat. Kapan ngobong aku? Berarti ngobong apa? Dan memang cara ngendikan Nabi itu. Allah dia akan menyiksa hati. Sehingga hatiku ada ya. Sehingga banyak hadis tentang fadilah wong apal Quran itu memang dari hadis-hadis yang kaya. Makanya gue kalau pede mau. Malaikat itu baik. Sampean jangan melihat sisi negatifnya. Salahnya kamu cara berpikir. Mungkar nafir wukerong. Tukang gotu uang. Tukang nyinta uang. Gue udah usah gitu. Gue sekali-kali melihat sisi positifnya. Mungkar nafir itu ya wong segiman. Dia ini anut perintahnya pengeran. Nah, pengeran sayang Nabi Muhammad. Nah ngono kita gitu, mungkar nafir ya konco. Ya kaya muslim itu lah, cara ini ngajarin apa? Rasa dredek, rasa kaget, itu ya makhluk kaya ku. Padahal aku diri-diri mau coba dredek. Jadi ngantrol ketemu aja dredek. Nah, kalau biasa aku coba muslim kulon. Mbak, barang jadi ngantrol ketemu aja dredek. Aku disukuti mati. Wah, parah. Mboten niki cerita teman niki dawuh Sayyidina Umar sing diriwayatno Imam Ghazali, sing diriwayatno sinten? Ya, timbang sampean seneng Nabi model nganggo taram dhewe kan ra masalah to, Pak. Wong ra rodur ngoten. Biabi anta wa ummi ya Rasulullah. La in kana Musa bin Imran aqahu wa hajaron tanpa dirimin dul anda. Nak Nabi Musa duwe mukjizat watu di seblak dadi napa metu napa banyu banyune. Fama ja bi ajaba min asofi ka kina nabi amnal ma. Niku hebat jenengan. Mereka tangane jenengan tau ngetokno banyu. Ini zaman perang Khaibar kira zaman perang Khandaq. Pokoke zamane ngene lho. Nak watu ngetokno banyu ja akeh tunggal ning gunung-gunung kabeh sumberan nak lewat jalur napa wa? Watu. Tapi nak tangan ngetokno banyu niku ora ana critane. Kalau hasil mujizat Nabi Musa itu enteng, cek tom jeneng, jenengan. Kalau ini nggak hasil ceritane ije ikon apa? Karena mujizat Nabi Musa itu masih normal. Watu ngetok banyu masih normal. Masih tidak sepadan dengan aso di Rasulillah, diri-diri Nabi sing ngetok ana apa? Ben. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah la ing kana Sulaiman bin Daud atahu wa rihu wa sahir wa rawahu wa sahir. Nabi Sulaiman yo dia mujizat, yaiku nak numpak angin, tak perjalanan padha karo perjalanan sewulan. Sama ada fi ajaba min al-buruq. Jadi kamane Nabi Sulaiman nak moro India. Misale Mekah India itu perjalanan rong wulan, nak Nabi Sulaiman cukup mesti di sedina. Riyen Sulaiman tengane mlaku-mlaku ning India, iku bojone akeh. Mulai riyen India iku wedoke menarik. Lha niku tenan, tenengane Nabi Sulaiman apa mlaku tembu di. Iya, lha tenan. Mulane dhekne sisi sak barbar. Lho kok dhewe bus wago urung bus. Dunyane kakek. Ya, misalnya dua orang di sapi sewu ya, tapi dua anak bisa kuatir tenang. Anak pitik. Di pitik sewu misalnya, tapi anak enam. Enam generasi ketiga. Oh, saya kuatir malaikat itu mulai. Sulaiman, Sulaiman lah berber. Bisi tak kabe, apa? Taruhan mesti salah, ngono langsung bun rokok. Ini Nabi kan mungkin bener, kemudian terus dihitung ya. Di audit terus. Warap barbar, ngenten ya. Mulai Sulaiman itu udah nyesal. Kesugihan apa? Gora barbar, auditin apa? Nah ini ku, teng India ini ku misalnya perjalanan itu kan perjalanan anginnya Sulaiman itu nak perjalanan satu bulan ditempuh satu ha? Dari Sayyidin Omar nak ngenyek. Ini hebat jenengan. Itu India ngenteni sedih orang dino. Jenengan untuk langitnya tak jilat. Tak jilatan. Mulai dari Sayyidin Omar, sama ada bi'ak jabah minal buruk khina sarai tabi ila samais jabiah. Gampangannya paling banter Sulaiman biarin jolanan itu India atau Palestina. Kelas jenengan jolanan untuk langit sab. Itu. Kalau hasil saya bina umar yang ngelamkan di Nabi Muhammad tapi yang ngadili Nabi dia. Ya uang nak senang mesti oper pak. Lalu ngelam Nabi Muhammad kok ngenyai kancane. Ya Nabi Musa kan juga kancane Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman ya nampak. Ya repot, macam orang seneng sih nonton ini pun. Tapi orang seneng sih, maksudnya ya tak wae, kenapa? Apa Sulaiman, duitnya angin, paling banter ke India, Palestina, jadi kan duitnya buruk ke langit, sap? Sap itu, oh, wah, ya repot tenang ya. Bareng nonton, summa soleta subha min layatika bil abdo, berarti ku jadi kan langsung medun malih ke Mekah. Oh, rata semangsang kok Sulaiman, nanti anginnya teko. Jadi nanti balik ke sini, anginnya apa? Wah, ya repot, nonton ketuan ya, no? Kali anginnya lali ber. Lewat ini wonten cerita, ini cerita tentang kitab-kitab. Nabi Sulaiman dia tahu bingung, tahu nganggep malaikat Israel salah alamat. Kenapa? Kode ini di konca akra, kali kulon di konca rukin. Nabi Sulaiman tak tahu malaikat pati. Malaikat pati ini yang sempat salah sampai pengira. Israel, rukin itu cabut nyawa ini. Tapi ini India nyabut. Malaikat ini kan tetap ngerti, Rukhen itu manggone yang Palestina. Nabi Sulaiman manggone yang Palestina. Terus saat ini kita ngerti, Zion Sulaiman saat ini yang wilayah Palestina. Malah hasil malaikat Israel tetap moro-moro di Palestina. Mereka ngerti, nak Rukhen berdarahnya Sulaiman. Paham? Sempat curiga malaikat itu. Pengira Nuki itu. Wong ini Palestina, kok jubuk yang ngerti? Iya. Malaikat itu, saking dini apa takut Nabi Sulaiman. Jadi ini menampakkan diri, mereka apa takut. Maksudnya pengira itu, iya. Bareng malaikat Jezer ngelirik Rukhin, meriang Rukhin. Rupa gini kron ini Nabi Sulaiman. Konco ya. Aku dileyangin tak maju. Nabi Sulaiman itu bisa KKN. Ibu lho malaikat Israel itu rakan cakul ya Nabi Sunan. Yo, lalu si leangnya nampak Melayu. Lalu kan Melayu itu mudi. Ini dia. Barang Melayu ini, budak lho malaikat. Oh, ngendek apa maksudnya. Barang dia dijabut. Kue mau tengok-tengok malah rata jabut. Mereka rata jabut pas Nabi Sulaiman tidak sesuai perintah. Akhirnya Ruhin ketun. Halah aku rumah Sulaiman, aku mau tengok-tengok di Palestina, agak mandi jubuk. Mereka harus standar, aku sudah mudi. Melayu. Jadi Nabi mulai ingkor, di sana anggar rojo, kroninan. Aku ngangin lo di silas, no. Iya, karena Nabi Sulaiman. Keramat di silas, no. Mereka rojo. Rojo ini juga belum kroninan, paham. Jadi aku tentang ini. Mun kula terpaken iki niki pokoke mata bae Sayyidina Umar teng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dengan resiko ngenyek kanca nabine. Ya sampean anu yo kena ora yo kena. La in kana Isa bin Maryam aqta huwa ifya al-maut. Nak pancen Allah Taala iku ngekeki mukjizat Isa bin Maryam iku iso nguripno wong mati, wong lho, wong yo wong uta. Wong uta iku nek wis mati iku Nabi Isa iso ngurip. Iku ora hebat, ijek hebat jenengan iso ngurip nomok daging wedhus sampil. Jadi sekali Nabi itu tenggene hadis satu sore, niku diracun oleh perempuan Yahudi ya, guys, diracun kalian perempuan. Niku mok teng daging sampil wedhus. Jadi daging gak utuh. Iku lewat mukjizate Nabi dagingi matur ya Rasulullah saya jangan makan karena saya diracun. Intine Nabi itu nomor kepengennya. Nah, Isa ngurep mau mati, dia wajar jantungnya isi, paru-paru isi, gitu ya. Paham, guys? Nah, orang itu ngurep menaik, dia gampang. Jenengan mau daging, tok, Isa nopo? Isa ngurep. Pak Umar, Pak Umar. Jadi, gak paham, deh. Paham, gak ada. Nah, aku lah paham, maksudnya langsung paham. Waktu ngalime, paham. Artinya, kalau orang itu ngurep menaik, kan wajar, tok. Karena urusan tubuhnya, isi nopo? Komplit. Momennya kalau Ruhin Umara itu bandel. Urip-uripnya gampang. Paham ya? Organ-organ Umara itu bandel. Kalau macul ya kuat apapun apa. Ini aku nak mati, diurip-uripnya lebih gampang. Nah, kanji Nabi mau daging mudus tak milikin. Satu potongan. Itu lewat mujizatnya Nabi iso urip. Padahal rana jantungnya, rana paru. Baru-baru. Dari Sayyidina Umar. Apa isa? Mujizatnya kurang seru. Gampangnya kurang apa? Jadi kurang nopo. Jadi kita mulutkan, mulutkan rasa panggung, rasa podium, rasa nyangon. Ini kan enak. Jadi gampang. Artinya, mau ke pulau ni apa? Anu cari asin apa sih gampang-gampang ya. Tapi pulau ni jadi keramat. Niki cerita keramat pulau. Niki tak hasil sini mas. Beralah pengajian umum tu rata-rata mesti diundang dia tahu ngaji pulau. Jadi rata-rata kan, lebih jatuh tentang desa pulau nopo tentang desa dia tetap. Kalau rata kalah ya tu khusus kita, niku guru pulau, niku lo yakin buat nerawo. Jadi tetap tonggok-tonggok awan ini nyalah. Nung si tidak mau hormat. Kadang sedang ngepis atau ke sebuah. Sebentar niku sih kalau buka tu, ya tapi rami kata ni aku rapo. Tapi dari ajaran sesat, macam-macam. Semoga cerita barang apa dilakukan ada ditinggal paling ilmu masih ikut. Artinya gini ya, sebenarnya kalau kita ikhlas tetap ada jalan keluar. Kita menentang arus itu ada jalan keluar. Lalu tinggi jatuh ini gak ekor nak pulau guru ni. Mana nanti ngaji guru. Jadi ini ngaco ni nak pulau wong alim. Ya kerja ya biasa. Tidak menjadikan salah. Jadi anak ayah wong terkenal ngalim gitu. Ada masa-masa jeda dimaklumi. Masa-masa jeda dimaklumi. Sebagian nekat takok, sebagian khusnudon kan enak toh. Kehame. Sebagian nekat takok, sebagian tetap khus. Nak orang ngalim. Tahu ngaji tahu orang. Kau diperdapat kau mau doa. Tahu mau tetap biru tahu orang loro zaman. Padahal cara mencintai Rasulullah kayak si Dinomar lu berdasar. Kelasnya nyepel anak Nabi Lio. Pak Umar, tapi oleh gawe kiasnya masuk akal. Isa lu hebat berkuah mata tek. Durip no iso. Tapi biaya organnya dia utuh. Jadi dia gampang. Kalau digali dia apa? Lalu ketika kajian Nabi diracun di orang Yahudi, aku mau tak potong dah. Ini bisa ngomong, bisa urek. Dasar di. Tentu dasar mesti dilihatnya kajian Nabi Muhammad. Oh, no. Fama dhabi ajabah. Mujizat Nabi Isa ora luwih dhasar minat sati senini bang wedus. Potongan mau. Almas mumatikan ben rasun. Kina kalamat karena likane ngomong ya posat almas mumah kain bajunan. Tawaiya hale utawi sat almas mumah itu maswiyatun mesti bah. Kan, mesti ketok-ketok barang. Pakolat mongko ngucap lakamanin panjenengan nopo adiro uwa podagin diro nopo. Sampil dalam ini nopo. Sampil. Oleh ngucap ini, la tak kulni. Ojo mangan panjenengan ni engsun. Pak ini mongko tak temen engsun. Iku mas mumatun, iku dira. Dira. Kuliah Al-Fatihah. Sampeyan tau untuk ijazah selawat masjid. Niki kula waca nggih ijazah selawat masjid. Niki mboten ijazah iki kula waca sampeyan nak krungu bisa pati kaget. Iki la pate anak tapi dil. Lo mulai nak sing duwe dise mak nak sing ora ing rumakno. Niki selawat ingkang dilampahi beberapa ulama. Termasuk guru-guru kula. Kula waca nggih cuma niki. Bismillahirrahmanirrahim wa masalli ala man minhu insyaqqatil asrar wa falaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat ulumu a'dam fa'ajazal khala'iq wa lahu tato alatil fuhum falam yudrikhu minna sabikun wala lahid faryadul malakuti bi zahri jamalihi munika wa qiyadul jabarut bi saibi anwarihi mutatafiqah wala syai'a illa wa huwa bihi manut itlaw lalwasitatu lazahat wa kamakilal musud salatan taliku bika minka ilaihi kama huwa ahlu. Allahumma innahu sirrukal jami' ad-dalu alaika wa hijabukal azam al-qa'im bayna yadayk. Allahumma alhiqni fi nasabi wa haqqitni fi hasabi wa arifni iyahu ma'rifatan aslamu biha min mawaridil jahl wa aqra'u biha min mawaridil fadl wa ahmilni ala sabilihi ila hadratika hamlan mahfufan bi nusratik wa qdif fi ala al-batili fa atmaqa wa zidja fi fiharil ahadiyah وانصرني من أوحال التوحيد وأخرجني من في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أشهد ولا أحس إلا بها واجعل اللهم يا والحجاب العظم حياة روحي وروحه ستر حقيقتي وحقيقته جميع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع نتائي فيما سمعت به نتاء عبدك زكريا وأيدني بك لك وانصرني بك لك واسمع بيني وبينك فقل بيني وبين غيرك الله الله الله إن الذي فرض عليك القرآن على رأسك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك يا رب أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحمد لله يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكرام أرسلنا فيك ذريتنا يا الله ومن أحبنا وتلامذتنا رسولك محمد رسول الله وعليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة والتحكيم ما كان لهم ورسولا يا أبو علمنا تسبيحك وتحميدك وتكبيرك حتى نسبحك ونحمدك في أنك يا أبو سبحانك اللهم بحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك مثل كلماتك سبحانك اللهم بحمدك حتى ترضى ولك الحمد بأس الرضا ولك الحمد يا أبو بأس الرضا lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik la nufsi sana'an an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa anta ya allah tusabbitu lakas samawati sab'u wal ardi wa man fihi lakal hamdu mil bis samawati wa mil ardi wa min huma sikta min syai'in ba'di walakal hamdu mil al mizan wa mil ama syi'ta ya Allah ij'alna wa qaddirna min al hamidin al musabbihin ya Allah al mukabbirina laka hatta nahya wa namuta wa nab'ata ala zadika ya mardiyan intak wa mahfufan fi nusratik ilahana anta qayyumus samawati wal ardi fa'aqimna fi syuhudika wa aqimna fi khatratik hatta la nara wa la asma illa fika ya Allah innahu la hawla wa la quwwata illa billah shalli ala habibika muhammad kama shallaita ala sayyidina ibrahim wa ala jika musa sofi ka isa munasatu hiratan fika sikit rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallim ala jami' anbiya'ika wa rusulika asma'in wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fa'alihah bismillahirrahmanirrahim